Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir, perbedaan antara sifat al-istiwa dengan sifat al-ulu. Iya. Ini ya. Nah. Makna istiwa dan sifat al-ulu maknanya sama-sama tinggi. Tetapi ada beberapa perbedaan antara kedua sifat tersebut. Ya. Istiwa dengan al-ulu maknanya sama, yaitu sama-sama tinggi. Tinggi secara mutlak. Iya. Tetapi ada perbedaannya. Di antara perbedaannya apa? Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Satu. Hah? Yang hadir kajian pekan lalu. Abu Salma. Allah. Ada perbedaannya. Sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah melakukan. Ini sifat fi'liyah. Ini sifat istiwa. Kalau sifat al-ulu, ini sifat zatiyah. Zat Allah senantiasa tinggi. Ya, zatiyah maknanya senantiasa tinggi dan terus menerus Allah mensifati sifat tersebut. Ya. Kemudian sifat istiwa senantiasa muta'alik bil arsh, berkaitan dengan arsh. Ini sifat istiwa berkaitan dengan arsh. Contohnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Zat yang Maha Pengasih beristiwa tinggi di atas arsh. Dalam surat yang lain, ayat yang lain, Sumastawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Jadi penyebutan kata istiwa itu senantiasa berkaitan dengan kata al-arsh. Ya, al-arsh. Maknanya singgasana. Ya. Barakallahu fiikum. Al-arsh maknanya singgasana. Tetapi sifat al-ulu disebutkan dalam keadaan mutlak, tidak berkaitan dengan apapun. Ini sifat al-ulu. Nah. Kemudian sifat istiwa penetapannya dengan dalil Quran, sunnah, dan juga ijma. Ya. Ini sifat istiwa ditetapkan dengan Quran, sunnah, dan juga dalil ijma. Berbeda dengan sifat al-ulu, sifat tinggi. Lebih, selain ditetapkan dengan dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma', ditambah dalil akal dan dalil fitrah. Akal kita kemana ketika kita berdoa? Ya, ketika seseorang ya terdesak misalnya, ya, kemana dia berdoa? Kemana hatinya mengarah? Kemana akalnya mengarah? Kepada Allah, ke atas. Dia meminta kepada Allah. Ya. Kemudian dalil fitrah. Semua manusia yang mempunyai fitrah, dia pasti akan bisa menjawab di mana Allah, meskipun itu anak kecil. Musa, sudah pernah belajar belum? Musa. Coba tanya. Allah di mana Allah? Hah? Di mana? Di atas katanya. Anak kayaknya belum belajar kayaknya. Ya. Enggak tahu. Di RA sudah belajar belum? Belum belajar tapi tahu. Kenapa? Fitrahnya masih bersih. Tapi coba antum tanya di luar. Orang yang sudah balig, yang sudah syahwat ya, yang sudah tercampur dengan syahwat atau syubhat. Allah di mana? Ya, di hati. Di mana-mana. Ya. Hakadza haula. Yang fitrahnya sudah rusak akan tidak bisa menjawab di mana Allah. Tetapi yang fitrahnya masih bersih, masih bagus, dia akan langsung menjawab dengan polosnya di atas atau di langit, ya. Barakallahu fikum. Tapi jangan diyakini langit di sini langit yang tujuh, ya. Karena langit mempunyai makna, ya, ketinggian mutlak. Ya, jadi as-sama, amin tuman fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Bukan langit yang tuh, langit yang tujuh. Ya, karena Allah tidak terliputi dengan langit. Ya, langit makhluk Allah kecil, sangat kecil sekali. Ya, Allahu Akbar, Allah maha besar min kulli syai, dari segala sesuatu. Tapi maksud as-sama di sini adalah ketinggian mutlak. Di mana Allah? Allah fis sama, Allah di langit. Maksud langit adalah ketinggian mutlak. Tidak ada sesuatu di atasnya lagi. Paling tinggi, enggak ada lagi sesuatu di atasnya. Baik? Naam. Barakallahu fikum. Kalau mereka bertanya, dari mana dalilnya bahwa langit itu bukan langit yang tujuh? Sampaikan. Disebutkan dalam ayat, kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami telah menurunkan air dari langit, ya, air yang suci. Pertanyaannya, air hujan itu turunnya dari mana? Dari langit yang tujuh atau dari awan yang masih dekat di atas kita? Jawab, dari awan, ya. Tapi awan disebutkan as-sama, padahal awan dalam bahasa sahab, awan. Tetapi penyebutan kata sama di sini maksudnya di dari atas. Kami turunkan dari atas hujan atau air yang suci. Baik, jadi mana as-sama? Para ulama, ya, mengatakan bahwa artinya adalah ketinggian, ya. Dan karena berkaitan dengan Allah, maka maknanya ketinggian mutlak yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diyakini Allah di langit yang tujuh, Allah terliputi dengan langit. Lah, Allah maha besar, tidak ada satupun makhluk yang meliputinya. Nah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, al-ma'na sahih likaunillah fis sama, makna yang benar tentang Allah fis sama, annallaha ta'ala ala sama, bahwa Allah fi, kalau dalam bahasa Arab kan fi maknanya di dalam, ya. Tapi maksud yang dari sini Allah fis sama maknanya di ala sama, di atas sama. Wa bi mana ala wa laysat li dzarfiyah li anna sama la tuhitu billah, dan fi di sini tidak bermakna dzarfiyah untuk tempat, ya. Lianna sama, karena langit, la tuhitu billah, tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi as-sama bimakna al-ulu wa laysal muradu biha as-sama'ul mabniyah. Jadi dimaksud as-sama adalah ketinggian mutlak, bukan langit yang bertingkat atau yang tersusun tujuh ini, bukan. Tetapi maknanya ketinggian mutlak. Nah. Barakallahu fikum. Ini sekedar murojaah dari apa yang sudah kita ambil dari pembahasan istiwa dan al-ulu. Nah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke kajian berikutnya, pembahasan berikutnya, saya akan menukil perkataan al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Imam Malik adalah salah satu imam mazhab, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, rahimahumullah. Dikatakan beliau ditanya ketika menjelaskan tentang sifat istiwa, ada salah satu jamaahnya yang mengatakan, ya Aba Abdillah, ya, kunyah beliau Abu Abdillah, ini sunnahnya barakallahu fikum, kita mempunyai kunyah menisbahkan kepada anak laki-lakinya atau anak pertamanya yang laki-laki, ya. Nah, adapun penisbahan kepada anak perempuan, ada ulama yang mempermasalahkannya, wallahu alam, ya. Tidak menisbahkan kepada anak, ya. Misal namanya anaknya Abdullah, berarti dia Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Gimana kalau belum punya anak? Tidak mengapa, meskipun belum punya anak. Bahkan belum menikah, bahkan baru lahir dikasih nama langsung dengan kunyah, tidak mengapa. Misalnya Muhammad Abu Abdullah, ya, baru lahir, ya. Tidak mengapa dikasih kunyah langsung. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada saudaranya Anas. Saudaranya Anas masih kecil, ya. Burungnya, dia punya burung, ya. Kalau tidak salah, saya agak lupa, burungnya mati. Kemudian kata Rasul, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Ya. Wahai Abu Umair, masih kecil padahal. Ya, jangan kan sudah menikah, masih kecil. Ma fa'ala Nughair, apa yang terjadi pada, apa yang sudah dikerjakan oleh Nughair. Nughair nama burung kecilnya. Jadi tidak mengapa, ya, sunnah punya kunyah meskipun dia belum pernah menikah, atau bahkan masih anak-anak pun tidak mengapa berkunyah. Dan ini sebuah pemuliaan, ya. Dalam bahasa Arab, kunyah ini sebagai pemuliaan, ya, untuk seseorang. Ya, barakallahu fik. Baik, kemudian ditanya, ya Abu Abdillah, kata salah satu jamaah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, beristiwa di atas ars. Kaifastawa, bagaimana istiwanya? Ini menanyakan apa ini? Menanyakan Allah atau menanyakan bagaimana sifatnya? Menanyakan bagaimana sifat, bagaimana cara Allah beristiwa. Pantas enggak kita bertanya seperti itu? Sangat tidak pantas. Faqala, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum. Dalam bahasa Arab, istiwa itu ma'lum, sangat jelas diketahui maknanya. Apa? Tinggi, meninggi, ya, paling tinggi, tetap. Itu makna bahasa Arab. Makna istiwa dalam bahasa Arab maklum, kata Syekh, jelas. Ya, maknanya tinggi, meninggi, paling tinggi dan tetap. Bukan duduk, ya. Awas. Ar-Rahmanul Arasy Istawa, zat yang Maha Pengasih duduk di atas aras. Nauzubillah. Ya. Hati-hati. Jangan mengatakan Allah duduk di atas aras. Sama sekali tidak ada ulama yang mengatakan, ulama Ahlus Sunnah, ya, yang mentafsirkan ayat ini dengan makna Allah duduk di atas arsy. Hatta kata bersemayam pun itu masih menjadi perbincangan para ulama, ya. Apa makna bersemayam? Ya. Makna bersemayam identik dengan makhluk, ya. Ini seperti hanya raja seperti ini bersemayam. Maka sebagian dari asatidzah kita, ya, mereka menasihatkan agar tidak memaknai kata istiwa dengan kata bersemayam. Ya. Meskipun di beberapa mushaf ada yang terjemahan istiwa dengan makna bersemayam. Ya. Barakallahu fikum. Karena makna bersemayam di dalam bahasa Indonesia maknanya apa? Ya tadi. Ya. Bisa dimaknai duduk atau semisalnya. Ya. Penyerupaan terhadap makhluk, manusia atau raja. Ya. Baik, kata Syekh, ketika ditanya bagaimana Allah beristiwa? Al-istiwa maklum. Makna istiwa dalam bahasa Arab jelas, tinggi, meninggi, paling tinggi dan tetap. Wal kaif ghairu majhul. Adapun bagaimananya enggak diketahui. Bagaimananya Allah beristiwa enggak diketahui. Allah punya sifat istiwa, tapi bagaimananya enggak tahu. Mungkin kita enggak pernah melihat Allah. Allah pun tidak merincikan istiwanya bagaimana, ya. Maka cukup pahami, ya sudah, makna istiwa itu dalam bahasa Arab apa? Tinggi, ya sudah, Allah tinggi. Ya, adapun bagaimananya Allah beristiwa, wallahu a'lam. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah punya istiwa, punya sifat istiwa wajib. Karena sudah dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam sunnah Allah beristiwa, maka kewajiban kita hanyalah mengimani. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya, ya, itu adalah suatu kebid'ahan. Kenapa? Tidak pernah terjadi di masa sahabat ada yang bertanya bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah tertawa, bagaimana Allah ridha, bagaimana Allah beristiwa. Sama sekali tidak terjadi di masa salaf. Maka kalau ada di zaman sekarang yang bertanya bagaimana Allah berkata, bagaimana Allah melihat, ya, ini pertanyaan bid'ah dan tidak sepantasnya untuk ditanyakan, ya. Antum tahu keadaan Imam Malik? Disebutkan dalam suatu tarikh bahwa ketika Imam Malik ditanya tentang hal ini, wajah beliau memerah, ya, matanya melotot, ya, tanda beliau marah dan tidak suka. Bahkan terakhir beliau usir, keluarkan orang tadi, ya, keluarkan penanya tadi, dikeluarkan dari majelisnya. Ini benar-benar sangat marah beliau ketika ada yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Nah, dan ini jawaban Imam Malik ini barakallahu fikum bisa diaplikasikan ke seluruh sifat-sifatnya yang lain. Ya, sebagai contoh misalnya Allah punya sifat turun. Allah punya sifat turun tidak? Hah? Punya. Ada dalilnya, kan? Apa kata Allah? Kata Rasulullah, yang zilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kami turun ke langit dunia. Sekarang makna nuzul dalam bahasa Arab itu apa? Makna zahirnya. Nuzul, turun. Ya, turun itu bagaimana? Dari samping ke samping atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Makna turun. Semua orang tahu turun langsung terbetik atas, turun ke bawah. Maka itu yang cukup diyakini, Allah punya sifat turun, turun dari atas ke bawah. Ya, enggak boleh kita bertanya bagaimana turunnya? Apakah seperti raja 1, 2, 3 turun ke bawah tangga? Apakah terbang? Apakah bagaimana? Jangan dibayangkan, jangan ditanyakan, cukup yakin Allah punya sifat turun. Apa itu turun? Jelas maknanya dari atas turun ke bawah. Jangan samakan dengan turunnya makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi turun maknanya jelas. Bagaimana turunnya? Tidak kita ketahui. Mengimani Allah punya sifat turun? Wajib. Bertanya bagaimana turunnya Allah? Tata caranya adalah suatu kebid'ahan. Maka aplikasikan ini semua ke seluruh sifat-sifat yang sudah pernah kita pelajari. Allah marah misalnya. Marah bagaimana? Jelas semua orang tahu makna marah seperti apa. Gitu ya. Nah, bagaimana marahnya Allah? Wallahu a'lam. Gak boleh bertanya tentang bagaimana marahnya Allah. Mengimaninya adalah wajib, karena disebutkan Allah marah, Allah murka ketika ada yang melanggar syariatnya. Bertanya tentang bagaimana marahnya adalah suatu kebidahan. Nah, ini luar biasa perkataan Imam Malik ini, ya, kaidah ya, akan tidak bolehnya kita bertanya tentang bentuk atau tata cara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal wajah, ya, pengaplikasian yang lainnya misalnya wajah. Disebutkan wajah, wayabqa wajhu rabbik Dzul Jalali wal Ikram, wajah Rabbmu akan tetap abadi, ya, sebagai apa, pemilik kemuliaan. Bagaimana wajah Allah? Ini enggak boleh. Bagaimana wajah Allah? Enggak boleh. Cukup jawab dengan perkataan Imam Malik. Ya, wajah jelas, semua orang tahu wajah itu apa. Makna wajah itu apa? Ya. Bertanya bagaimana wajah Allah? Bagaimana wajah Allah? Tidak tahu bagaimana wajahnya. Ya. Mengimani Allah punya wajah wajib, karena Allah sebutkan dalam Quran, dalam hadis Allah punya wajah. Bertanya tentang wajah Allah adalah kebidahan. Aplikasikan ke dalam semua sifat-sifat yang sudah pernah kita sebutkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke as-sifat al-khamisata asyrata. Sifat yang ke-15, sifat al-kalam. Al-kalam yakni berbicara. Al-kalam yang mungkin pernah belajar di kajian malam. Al-kalam ini sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Al-kalam. Ahsan, sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Ya. Kalau istiwa tadi sifat fi'liyah, marah sifat fi'liyah, wajah sifat zatiyah, tangan Allah sifat zatiyah. Kalau al-kalam sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Dikatakan sifat zatiyah karena Allah terus-menerus mensifati sifat ini, ya. Barakallahu fikum. Dan dikatakan sifat fi'liyah karena Allah berkata, berbicara, berfirman kapanpun dia maukan. Ya. Maka sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Berkaitan dengan kehendak. Di satu sisi berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berbicara, kapan Allah berkehendak, Allah berbicara. Di satu sisi berkaitan dengan sifat Allah yang terus-menerus ada. Tidak terpisah daripada zatnya. Baik, maka al-kalam sifat dzatiyah, fi'liyah. Sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Taib al-kalam sifatun min sifatillahi tsabitah lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat kalam ini, berbicara ini adalah sifat yang ditetapkan dengan Al-Kitab, Al-Qur'an, wa sunnah, wa ijma'is salaf dan juga ijma'nya para as-salaf. Ya. Baik, kita baca kembali ke sebelahnya. Qala wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Di antara sifat Allah adalah sifat berbicara dengan ucapan terdahulu, Maknanya terdahulu adalah tidak didahului dengan ketiadaan. Makna terdahulu maknanya tidak didahului dengan ketiadaan. Adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau kita sekarang ada kita ya, apakah dari dulu ada atau sudah didahului dengan ketiadaan? Didahului dengan ketiadaan. Dulu bapak ibu kita belum lahir. Lahir bapak ibu kita, mereka menikah, baru ada kita, ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan sifat Allah, semuanya sifat Allah itu qadim, ya, tidak didahului dengan ketiadaan, ya. Nah, dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan pula. Kalau kita sekarang ada, nanti akan berakhir dengan ketiadaan. Kapan? Saat telah datang ajalnya, meninggal dunia, hilang di dunia ini, ya, sudah enggak ada lagi, dikubur, ya. Kemudian yusmi'uhu man syaa'a min khalqihi. Allah memperdengarkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Jadi Allah berbicara, ya, di antaranya Allah perdengarkan ucapannya kepada siapapun yang Dia kehendaki, dari malaikatnya, dari rasulnya, nabinya. Naam. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasithah. Ya, Nabi Musa mendengar suaranya, ucapannya min ghairi wasithah, tanpa perantara. Langsung Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa disebut Kalimur Rahman, ya. Kalimur Rahman yakni salah seorang nabi, salah seorang rasul yang diberikan keutamaan atau kelebihan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ini ketika di dunia, bukit apa? Ada yang tahu? Bukit Tur bukan? Tur Sina. Nah, samar-samar ya. Nanti kita merojaah lagi. Nah, ketika dari kejauhan beliau bersama istrinya melihat api, ya, disebutkan dalam salah satu ayat. Kemudian Nabi Musa berkata kepada istrinya, tunggu di sini, ya, aku akan mendekati api itu, barangkali ada sesuatu yang bisa aku bawa untukmu, ya. Nah, hingga kemudian Nabi Musa mendekati bukit itu, ya, ada apinya, ya. Ternyata di situ Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Musa alaihi salam. Wasami'ahu Jibril alaihi salam. Jibril mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah. Wa man adzina lahu min malaikatihi, dan juga malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah mampu mendengar suaranya. Wa rusulihi, dan juga dari kalangan rasulnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini, bahwa Allah mempunyai sifat berbicara, Allah perdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya, dari kalangan malaikat ataupun rasul ataupun nabi. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga yang harus diyakini, annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan ajak bicara kaum mukminin fil akhirah, nanti di kehidupan akhirat. Wa yukallimunah, orang-orang mukmin pun tadi berbicara kepadanya. Naam. Wa ya'dhan lahum fayazurunah, Allah berikan izin kepada mereka kemudian mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun dalil bahwa Allah berbicara, surat An-Nisa ayat 164, kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa taklima, secara langsung. Ya. Wa qala subhanah, Allah taala juga berfirman, ya Musa inni istofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguh aku telah memilihmu dari manusia, ini manusia yang ada di zamannya, birisalati, dengan kerasulan, dengan risalahku, wabikalami, dan ucapanku, ya. Surat Al-A'raf ayat 144. Nah, waqala subhanah, Allah juga ta'ala berfirman, minhum man kallamallah, ya, tilka ruslu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallah, ya, mereka itu adalah para rasul yang telah kami berikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Dan di antaranya ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah. Wa qala subhanahu, Allah taala juga berfirman, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab." Ya, dan tidak mungkin bagi manusia yang Allah berbicara kepadanya melalui kecuali melalui wahyu atau dari belakang hijab. Ya. Seperti Nabi Musa alaihi salam ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik hijab, tidak mampu Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya Nabi Musa mendengar suaranya saja. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Ya, Allah berbicara kepada siapapun yang Dia kehendaki. Falamma ataha, ya ini Toha ayat 11 sampai 14, kisah beliau dengan istrinya tadi. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Nabi Musa mendatangi api tadi, nudiya, beliau dipanggil, "Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk." Aku sungguh aku adalah Rabbmu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, "Innani anallah." Ketika Nabi Musa lari karena takut, dipanggil sama Allah, "Jangan takut." Kemudian Allah katakan, "Innani anallah." Sungguh aku adalah Allah. "La ilaha illa ana fa'budni." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. "Fa'budni," maka esakanlah aku. Pertanyaannya, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Ya. Allah maha mendengar, Allah maha berbicara tapi tidak berbicara. Gimana? Lucu tidak? Allah maha melihat tapi tidak melihat. Allah maha berbicara tapi tidak berbicara. Kan aneh? Iya. Yang namanya disifati, pasti dia mensifati sifat tersebut. Iya. Barakallahu fikum. Ini pemahaman Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian mereka meyakini, Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah menciptakan suaranya, ucapannya di atas udara atau di suatu pohon. Ya. Ini enggak tahu dapatnya dari mana. Jadi mereka yakini bahwa Allah telah ciptakan suaranya, ucapannya di suatu benda, entah di pohon atau di batu atau di udara. Nah, barakallahu fikum. Lihat apa yang barusan Allah katakan kepada Nabi Musa alaihi salam. "Innani anallah." Sungguh aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Kalau seandainya ucapan itu ada pada batu, atau ada pada pohon, atau ada pada udara, ya, kira-kira pantas tidak batu berkata, "Aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan." Ya, "Innani anallah," aku adalah Allah. Atau ada pada kayu, pohon misalnya, atau pada hawa, udara, pantas tidak dengan mengatakan aku adalah Allah? Tidak pantas, ya. Nah, itu hanya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Idza takallama Allahu bil wahyi," apabila Allah berkata dengan suatu wahyu, "sami'a sautahu ahlus sama," terdengar suaranya oleh penduduk langit. Ya, yakni yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua malaikat mampu mendengar suara Allah, mampu mendengar wahyu Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada Jibril, ya, sebagian malaikat pingsan. Karena takutnya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka ketika Jibril, ya, sudah disampaikan wahyu kepadanya, dan malaikat-malaikat yang lain, fuzi'an qulubihim, telah diangkat rasa takut dari hati-hati mereka, dari para malaikat ini, ya, dari diri-diri mereka, ketika sadar, mereka berkata, ya, para malaikat yang pingsan tadi, "Madza qala rabbuk?" Apa yang diucapkan oleh Rabbmu? Bukan apa yang diciptakan, bukan, tapi apa? Apa yang diucapkan. Ini menunjukkan bahwa wahyu, firman Allah, Al-Quran, ya, itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Seandainya Al-Quran itu makhluk, diciptakan, niscaya ketika malaikat itu sadar dari pingsannya, dia akan berkata, apa yang diciptakan oleh Rabbmu. Tapi apa yang dikatakan? Apa yang diucapkan oleh Rabbmu. Jelas? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Sedikit tambahan. Dulu, di masanya salaf, para sahabat dan tabi'in, kepada Al-Quran cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Tapi di zaman kita, belum cukup. Ini belum sempurna. Sampai kita mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Kenapa? Karena di masa kita ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka para ulama mutaakhirin mereka ya berijtihad dengan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Ditambah kalimat penegasannya. Al-Quran, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.